hati apabila ku memandangnya. Mengagumkan, melemahkan aku melihat tatap matanya. Ayalan ini setinggi-tingginya, seindah-indahnya tempat ku memikirkannya. Bila ku dapat ku simpan wajahnya, yang ku nanti saat memegang.